Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kitabul I'tisam bil kitabi was sunnah min sahihil Bukhari. Hadza kitabun azim, kitab yang sangat agung dan besar nilainya, yang mengajak kita untuk benar-benar berpegang teguh dengan al-kitabu wa as-sunnah. Dan demikian para ulama memiliki perhatian serius mengingatkan umat benar-benar agar mau benar-benar berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah. Sehingga tidak sedikit dari para ulama al-muhaddithin, al-muallifin, para penulis kitab-kitab hadis memberikan bab khusus tentang masalah ini. Al-Imam Abu Dawud memiliki Kitabus Sunnah. Al-Imam Ibnu Majah juga demikian, Kitabus Sunnah muqaddimahnya mengajak mengingatkan untuk artamassuk bis sunnah. Yakni jangan sampai kita meninggalkan, jangan sampai kita melalaikan, benar-benar kita rujuk ilal kitab was sunnah dalam segala kondisi. Baik. Kita sampai pada hadis 7286 dalam Sahih al-Bukhari. Qala haddathana Ismail. Qala haddathani, yani qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ismail. Qala haddathani Ibn Wahab an Yunus an Ibn Shihab. Haddathani Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ismail huwa Ismail bin Abi Uwais. Qala haddathani Ibn Wahab, yani Abdullah bin Wahab, an Yunus, Yunus bin Yazid al-Aili, wa huwa min kibar talamid az-Zuhri, an Ibn Shihab, Ibn Shihab az-Zuhri. Naam. Qala haddathani Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyaynah bin Hisn bin Huzaifah bin Badr fanazala ala ibni akhihi al-Hur bin Qais bin Husn. Wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar, yani Umar bin Khattab Amirul Mu'minin. Wa kana al-Qurra وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم bi an yaqa'a bihi. Faqala al-hurr ya amiral mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Awallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillah. Hadha hadithun azimun jiddan, hadis yang sangat besar yang menunjukkan kepada kita sebuah qudwah, teladan sikap dari seorang sahabi al-jalil, bahkan merupakan manusia ketiga di dalam Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, kemudian Umar. Bagaimana sikap beliau yang beliau tunjukkan untuk senantiasa terikat dengan Al-Quran wa As-Sunnah. Berhenti ketika ada Al-Quran wa As-Sunnah. Di situ. Tidak lagi menerjangnya. Terus berhenti. Nah, ini yang akan kita bahas. Taib. Sebuah kisah antara seorang yang bernama Uyainah bin Hisn bin Huzaifah bin Badr dengan ibnu akhihi, keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais bin Husn. Diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang Uyainah ibn Hisn bin Huzaifah bin Badr, ay ya'ni al-Fazari, kata beliau, ma'dudun fi sahabah. Orang ini teranggap atau terhitung dalam jajaran para sahabat. Wa kana fil jahiliyah mausufan bisyaja'ati wal jahl wal jafa'. Namun ketika masa jahiliyah, dia memiliki sifat syaja'ah, namun bersifat jahil, ya, dan al-jafa, kasar. Walahu dzikrun fil maghazi, thumma aslama fil fatah. Ada kisah penyebutan tentang dia dalam kitab al-maghazi, setelah kelalu beliau berislam pada masa al-fatah. Imma fathu al-Hudaybiyah ataukah fathu Mekah. Wa syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Yang ikut dalam perang Hunain. Fa'atahu ma'al mu'allafah. Naam, fa'atahu ma'al mu'allafah wa iyyahu ana al-Abbas bin al-Mirdas As-Sulami biqaulihi ataj'al nahbi wa nahbil ba'id aw wa nahbil abid baina Uyayna wal Aqra. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain telah memberikan sebagian dari al-ghanimah, peperangan, kepada para pembesar yang di termasuk dalam kategori al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang diikat hatinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk di antaranya siapa? Hadza Uyainah bin Hisn. Walahu dzikrun ma'al Aqra bin Habis. Sayati qariban, kata Ibn Hajar. Ada penyebutan tentang dia, Uyainah ini, dengan sahabat Al-Aqra bin Habis. yang akan beliau sebutkan pada bab ma yukra minat ta'amuk. Walahu kisah ma Abi Bakar wa Umar. Demikian pula Uyainah ini ada kisah dengan Abu Bakar wa Umar. Hina sa'ala Abu Bakar ayyu'tiyahu ardan yaqta'uhu iyaha. Sebuah kisah ketika dia meminta kepada Abu Bakar sebidang tanah agar diberikan kepada beliau. Famana'ahu Umar. Yang kemudian dicegah oleh sahabat Umar. Wa qad dzakarahu al-Bukhari fi at-tarikh as-saghir wa sammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahmaq al-muta'. Ya. Dia Uyainah ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir atau At-Tarikh As-Saghir, di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai ada Uyainah dengan sebutan al-ahmaq al-muta', seorang yang dungu namun yang apa? Al-muta', ditaati karena dia pembesar kaum. Wa kana Uyainah mimman wafaqa Tulaihah al-Asadi lamma idda'a an-nubuwah. Dia juga punya sejarah, Uyainah ini termasuk diantara yang setuju dengan Tulaihah al-Asadi tatkala dia muncul mengklaim sebagai nabi, yakni nabi palsu. Falamma ghalabahumul muslimun fi qitali ahli riddah farra Tulaiha wa usira Uyainah. Ya. Ketika berhasil dikalahkan Tulaiha bersama komplotannya ini, ya, dalam qital ahli riddah yang dipimpin oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka Tulaiha kabur. Sementara Uyainah ditahan. Ya. Fatabihi Abu Bakar fastatabahu fataba. Maka didatangilah Abu Bakar As-Siddiq datang kepada hadza Uyainah meminta dia taubat. Fataba, dia pun bertaubat. Nah, sehingga ini sejarah siapa? Sahabat Uyainah. Nah, bin Hisn, yakni sempat naik turun memang dan sampai-sampai Nabi SAW memberinya julukan apa? Al-Ahmaq Al-Muta'. Sehingga sifat Al-Jahl Wal-Jafa memang cukup mendominasi pada diri Uyainah. Dan nanti akan kita saksikan dalam kisah ini juga. Wa kana kudumuhu ilal Madinah ala Umar ba'da an istaqama amruhu wa syahida al-futuh wa fihi min al-jafail a'rab syai. Ya, dan ini kali ini dalam kisah yang akan kita sebutkan ini, dia datang ke Madinah, datang kepada Umar menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu setelah istaqama amruhu, urusan beliau kembali tegak, kembali baik. Wa syahida al-futuh, dan setelah menyaksikan apa? Kemenangan-kemenangan kaum muslimin. Nah, dalam kisah ini akan tampak jafa'ul Arab syai. Masih tampak kekasaran pribadian Al-Arab. Al-Arab ini bukan Arab ya, afwan saya salah baca. Jafa'ul Arab, kekakuan orang pedalaman. Jangan salah ya, ikhwan, Arab beda dengan Arab. Ya. Arab pedalaman. Pedalaman di sini bisa Arab, bisa ajam. Ya. Sehingga kalau Arab itu orang pedalaman. Yang memiliki apa, yang enggak berpendidikan biasanya. Sehingga lebih pada sikap kaku, sikap kasar itu mendominasi karena tidak atau berbeda dengan orang-orang kota yang lebih bermasyarakat, lebih bersosial, sehingga sikap kakunya tidak mendominasi. Taib. Hada siapa? Uyainah bin Hasan atau bin Hisn bin Hudzaifah bin Badr. Fanazala ala ibni akhihi. Datang ke Madinah, ya, dan singgah atau menginap di rumah ibni akhihi, putra saudaranya. Apa berarti? Putra saudaranya. Antum punya saudara. Nah, saudara antum ini punya anak. Anak saudara. Apa namanya? Hah? Keponakan, ya. Siapa? Al-Hur bin Qais bin Hisn. Ya, perhatikan. Nasabnya Al-Hur bin Qais bin Hisn. Sementara Uyayna siapa? Uyayna bin Hisn. Hisn ini ayahnya. Taib, sehingga Qais dengan Uyayna bersaudara. Ya, sama-sama putranya siapa? Hisn. Uyayna dan Qais bersaudara. Nah, Qais saudara daripada Uyayna ini memiliki putra yang bernama Al-Hur. Nah, sementara Al-Hur, siapa dia Al-Hur? Dijelaskan di sini, wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar. Termasuk dari sekelompok sahabat yang Umar menjadikan mereka sebagai orang-orang dekatnya. Al-Hur. Ponakan, sang keponakan, beda dengan pamannya. Ya. Fa Al-Hur, keponakan ini termasuk uqala. Ya, termasuk uqala, sementara berbeda karakternya dengan sang paman. Wa kana al-qurra'u ashhaba majlisi Umar wa musyawaratihi. Dan dulu memang para qurra ini adalah orang-orang yang bermajlis dengan Umar dan orang-orang yang diajak musyawarah oleh Umar. Sehingga Umar memilih orang-orang dekat, memilih teman duduk, memilih untuk menjadikan sebagai ahli musyawarah bagi beliau siapa? Al-Qurra. Siapa Al-Qurra? Dijelaskan Al-Hafidh Ibn Hajar. Ay al-ulama al-ubbad. Ya. Dia ulama, alim berilmu, dan ubbad, rajin beribadah. Tentang Al-Hur, dengan lafaz seperti ini, yakni namanya Al-Hur memang. Kalau mau secara arti, ada artinya orang merdeka, lawan dari budak. Tapi namanya seperti itu, namanya Al-Hur. Ya, Qais, walidul Hur, kata Al-Hafidh, lam ara lahu dzikran fis sahabah. Aku tidak melihat ada disebutkan dia termasuk jajaran sahabat. Siapa? Qaisnya. Ayahanda daripada Al-Hur. Saudara dari Uyayna. Kalau Uyayna, ma'dud fis sahabah. Terhitung dari kalangan sahabat. Taib, adapun Qais, saudara Uyayna ini, ayahanda daripada Al-Hur, kata Al-Hafidh, aku tidak tahu dia tersebut di kalangan sahabat. Wa ka'annahu mata fil jahiliyah. Mungkin sepertinya dia mati di masa jahiliyah. Wal-Hur dhakarahu fi sahaba Abu Ali ibn Sakan wa ibn Shahin. Wa fil Atiba an Malik qadima Uyainam. Sementara Al-Hur sendiri disebutkan termasuk dalam jajaran sahabat oleh Abu Ali ibn Sakan dan Ibn Shahin. Taib. Kemudian, sehingga Al-Hur ini termasuk di antara ahli musyawarah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan memang demikianlah beliau Umar bin Khattab memilih para qurra untuk menjadi orang-orang dekatnya dan menjadi ashab musyawarah beliau. Kuhulan kanu au syubbanan, baik yang masih berusia muda maupun yang sudah berusia tua. Nah, beliau pilih untuk menjadi teman-teman duduk beliau bermusyawarah. Itulah siapa mereka, itulah ahlul halli wal aqdi. Ya, ahlul halli wal aqdi. Faqala Uyayna libni akhihi. Maka lanjut kepada kisahnya. Maka Uyayna mengatakan kepada ponakannya, ya bna akhi, hal laka wajhun inda hadzal amir. Apakah kamu punya kedudukan di sisi amir ini? Yani Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dikomentari Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadza min jumlati jafa'i Uyayna. Ini diantara contoh kasarnya sikap Uyayna atau ucapan Uyayna. Idh kana min haqqihi ayyan atahu bi amiril mu'minin. Mestinya yang semantasnya bagi dia adalah menyifati sang khalifah dengan sebutan amirul mu'minin, tidak sekedar hadzal amir. Iya. Walakinnahu la ya'rif manazil al-akabir. Namun demikianlah. Di antara sifatnya adalah dia enggak bisa mengenali kedudukan al-akabir. Tayyib. Fasta'dhanli 'alaihi. Apakah kamu punya kedudukan wahai ponakannya di sisi sang amir ini untuk engkau mintakan izin ya untukku padanya? Ini minta izin. Ya ini apa? Untuk bertemu secara khusus. Ya. Ya ini dalam bahasa kita berbicara empat mata. Ya. Ada yang bilang arba uyun katanya. Nah, empat mata. Kenapa empat mata? Ya. Karena masing-masing orang punya dua mata. Ya. Kalau empat tanya empat berarti milik berapa orang? Milik dua orang. Berarti bertemu berdua. Ini normal, kecuali kalau masing-masing picek ya. Berarti empat orang. Taib. Artinya apa? Dia minta bertemu, berjumpa sendiri. Aifi khalwatin. Berjumpa secara khusus. Wa illa fa Umar kana la yahtajib. Sebenarnya Umar enggak pernah menutup diri. Oh rakyat enggak boleh bertemu. Ini bukan kebiasaan Umar. Min Khattab, Amirul Mukminin. Beliau enggak pernah menutup diri illa waqta khalwatihi wa rahatihi. Kecuali memang waktu beliau ingin bersendiri atau waktu istirahat. Ya. Ada kadang saat-saat beliau ingin sendiri. Enggak bisa diganggu. Enggak mau diganggu. Atau saat-saat beliau istirahat. Wa illa sikap Umar tidak pernah menutup diri dari siapapun untuk berjumpa. Qala sa'astadzinu laka 'alaihi, maka dijawab oleh sang keponakan, saya akan mintakan izin. Ya, saya akan mintakan izin. Qala Ibn Abbas fasta'dzana li Uyainah. Maka beliau pun Al-Hur memintakan izin untuk Uyainah. Falamma dakhala, maka ketika diizinkan dan masuklah si Uyainah ini tadi kepada siapa? Kepada Umar. Falamma dakhala qala ya Ibn al-Khattab. Sama, ini diantara bentuk apa? Al-Jafa. Wa illa semestinya dia beliau memanggilnya dengan ucapan ya Amirul Mukminin. Namun dia mengatakan ya Ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jizl aw al-jazl. بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها اللام أي كثير. Yani engkau enggak pernah ngasih kami pemberian yang banyak. Ini kata wa ma tahkum bainana bil adl, dan engkau tidak memberikan hukum kepada kami dengan keadilan. Mestinya datang bawa berita gembira, ya, menyampaikan sesuatu yang mendinginkan. Ini datang tiba-tiba ngomong nam seperti ini. Faghadiba Umar, maka marahlah Umar. Seorang Umar bin Khattab yang telah berupaya ya dengan sangat serius untuk memperhatikan rakyatnya. Bahkan tidak jarang beliau keluar di malam hari sendiri untuk melihat, mengecek kondisi rakyatnya. Nah, Ini masih dibilang apa? Ma tu'tinal jazl wa ma tahkum bainana bil adl. Sebagai manusia Umar tersulut dengan ini. Faghadiba Umar, maka marahlah Umar hatta hamma ayyaqa bihi. Disebutkan oleh Al-Hafidz ay yadribuhu. Sampai-sampai beliau hamma berniat untuk yaqa fihi, ngasih sesuatu pada dia. Yakni apa? Memukulnya. Faqala al-hur. Maka langsung al-hur, hur ada di situ. Ya inilah nikmat apa? Bitanah salihah. Nikmatnya kalau memiliki apa? Teman-teman duduk yang salihah. Makanya teman duduk itu penting ya ikhwan. Teman yang kita akrab, sering bermajlis dengannya. Pilihlah orang-orang yang saleh. Wa illa kalau kita memiliki bitanah sayyi'ah, maka bitanah itu akan menggiring kita, menganjurkan, menyarankan, menunjukkan pada yang jelek-jelek. Ya. Tapi kalau bitanahnya salihah, mesti diarahkan pada yang baik. Ditunjukkan kepada yang baik. Nah. Maka faqala al-hur ya amiral mu'minin. Wahai amirul mu'minin. Inna Allah ta'ala qala li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Khudhil afwa. Berilah maaf. Wa'mur bil'urf. Ya, perintahkan dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang-orang jahil di sini diddul halim. Diddul hilm al-jahl, diddul hilm. Lawan dari sikap bijak, ya. Bukan ada jahil diddul ilm, itu bodoh, enggak ngerti sesuatu, tapi jahil di sini diddul hilm. Sehingga enggak bisa bersikap halim. Ya. Cenderungnya kasar, cenderungnya iseng, cenderungnya berbuat salah. Ini jahil bimakna diddul hilm. Wa inna hadha minal jahilin. Maka diingatkan oleh Al-Hur, sang keponakan. Setelah membacakan ayat ini, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya. Dengan perintah ini, khudhil afwa, beri maaf. Wa'mur bil'urf. Dan perintahkanlah dengan al-urf. Dengan sesuatu yang ma'ruf. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Jangan dihiraukan orang jahil, jangan ditanggapi. Ya, jangan dianggap serius, jahil. Kemudian kata Al-Hur, wal-hur minal qurra. Min alim bi kitabillah, minal ulama bi kitabillah. Maka beliau mengatakan, wa inna hadha minal jahili. Si ini, orang ini termasuk jahilin. Maka, min haqqihi apa? Kita amalkan ayat Allah Ta'ala, wa a'rid anil jahilin. Apa sikap Umar yang sudah marah seperti itu? Beliau bahkan beliau sebagai amir, amirul mu'minin. Ya, kalau beliau mewujudkan marahnya pun beliau berhak untuk itu. Namun apa? Setelah dibacakan ayat ini. Fa wallahi ma jawazaha. Demi Allah, Umar tidak melampaui ayat ini. Berhenti langsung. Ma jawazaha Umar hina talaha alaihi. Umar tidak melampaui ayat ini ketika dibacakan ayat itu kepadanya. Wa kana, kemudian diberikan sifat ini. Satu sifat yang merupakan mangkabah bagi Umar bin Khattab dengan sifat yang sangat agung dan mulia. Wa kana waqafan inda kitabillah. Dibaca enggak perlu diulang ayatnya. Langsung beliau berhenti. Dan inilah sifat Umar, yaitu berhenti, waqaf. Benar-benar berhenti dan banyak berhenti pada apa? Batas kitabullah. Enggak melampaui sudah. Tahan di situ. Nah, berhenti di situ. Yakni apa? Senantiasa mencocoki kitabullah. Hadza huwa tamassuk bil kitabi was sunnah. Dan memang ini membutuhkan kesiapan iman. Ya, tatkala kita saat itu juga berhenti, saat itu juga meninggalkan. Dibacakan ayat, nah, enggak, oh tapi ini, tapi begitu, tapi ini orang ini harus, enggak, berhenti sudah. Enggak banyak tapi-tapi, Umar enggak banyak komentar, khalas berhenti. Menghentikan marahnya, menghentikan niatannya untuk memukul orang itu. Tidak dilanjutkan. Kenapa? Allah perintahkan wa a'rid anil jahilin. Wa hada minal jahilin, khalas. Selesai. Enggak, ini enggak bisa, perlu dikasih pelajaran ya. Kamu enggak. Ada huwa ghayah at-tamassuk bil kitabi wa as-sunnah. Sekaligus ini merupakan qudwah. Ya, yang ditunjukkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang semestinya atau selayaknya kita meniru sikap beliau. Nah, ini berkaitan dengan hadis ini. Kemudian berikutnya, maka apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah syiddatu at-tamassuk bil kitabi wa as-sunnah. Dan juga apa qudwah yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan bahwasanya salah satu mangqabah pada Umar bin Khattab adalah sifat beliau waqafan wa kana waqafan inda kitabillah. Ini salah satu di antara contoh sikap Umar bin Khattab yang bersegera dan terikat, ya, mengikat dirinya dengan Al-Quran wa As-Sunnah. Dan pada hadis yang lalu juga kita mendapati bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu an berkaitan dengan apa? Harta yang ada di Ka'bah. Setelah diberitahu bahwasannya bagaimana sikap pendahulu beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang berbeda dengan ra'yu yang ada pada beliau, maka beliau pun berhenti. Iya, tetap mengikuti apa? Sikap Nabi dan Umar Abu Bakar As-Siddiq meskipun berbeda dengan ra'yunya. Ini pun menunjukkan apa? At-tamassuk bi al-kitabi wa as-sunnah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Hisham bin Urwah an Fatimah bintil Mundhir an Asma ibnati Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha qalat. Dari siapa? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, saudarinya siapa? Aisyah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha, annaha qalat ataitu Aisyah hina khasafati syams wan nasu qiyamun wa hiya qa'imatun tusalli. Ya, aku datang kepada Aisyah ketika terjadi gerhana matahari. Wan nasu qiyam. Saat itu para sahabat ya sedang berdiri. Wa hiya qa'imatun, demikian pula Aisyah sedang berdiri, tusalli, salat. Faqultu, maka kata Asma, aku katakan, aku tanya, malin nas? Fa asyarat biyadiha nahwas sama. Faqalat subhanallah. Ya. Ada apa ini manusia kok salat ini? Tanya. Padahal Aisyah sedang salat. Fa asyarat, maka Aisyah mengisyaratkan biyadiha nahwas sama, ke arah langit. Ya, tunjukkan langit. Ini menunjukkan bahwa isyarah bukan kalam. Karena kalau seandainya isyarah itu kalam, maka batal sholatnya. Sehingga isyarah ini bukan kalam, dan seorang yang berisyarat di dalam sholat tidak membatalkan sholatnya. Dan ini menunjukkan pula apa? Seorang yang sholat itu bisa mendengar ucapan orang lain dan faham dengan ucapan orang lain yang enggak sholat. Ya. Dan itu la yubtilus sholah, dan tidak merusak kekhusyuan dalam sholat. Ya, ketika ada sholat, ada orang bicara ke kita, dan kita faham dengan isi pembicaraan itu. maka ini tidak merusak salat kita. Apa buktinya? Aisyah radhiyallahu anha ketika tanya, ada yang tanya, datang berlalu tanya, "Malin nas, ada apa kok pada salat ini?" Dia enggak diam. Ya, karena apa? Asma butuh dijelaskan. Ya. Beda kalau tanyanya bukan ada yang hajah, datang, mana makannya? Kok enggak ada? Lain ya. Ini enggak ada hajah. Nah, ini ada hajah yang penting karena Asma perlu tahu supaya beliau bisa ngikuti sholat. Iya, karena Asma pun tanya, ini sholat apa maksudnya ya? Kok ada sholat seperti ini, dia apa ini? Kan perlu tahu apa. Nah, maka dijawab oleh Aisyah dengan isyarat, fa asyarat biyadiha nahwas sama. Faqalat subhanallah. Iya, maka Asma pun mengatakan subhanallah. Faqultu ayah, ini ayat. Qalat bi ra'siha an na'am. Iya, maka Aisyah pun mengatakan namun dengan isyarat kepala. Yang isyarat kepala ini maknanya iya. Berarti apa? Kurang lebih mengangguk. Dan ini pun tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ada hajah. Kalau datang orang datang, sudah makan. Enggak perlu dijawab itu. Nah. Ya, karena enggak ada hajah. Baik. Dan ini pun ya perlu diperhatikan, ini pun meskipun ada hajah dan kita perkirakan orang tadi yang bertanya itu bisa faham dengan isyarat. Kalau enggak faham-faham ya sudah, jangan diteruskan ya. Nah, perlu dialog nanti akhirnya ya. Tanya lagi, akhirnya gemes. Ya kan sudah saya bilang ya, akhirnya ngomong akhirnya ya. Nah, tapi apa? Diperkirakan orang ini dengan isyarat paham. Seperti siapa? Asma. Ketika dia tanya seperti itu, dijawab oleh Aisyah nih. Oh, ada khusuf. Iya, paham dia. Ayah, dijawab oleh Aisyah dengan anggukan kepala yang artinya apa? Naam. Iya. Maka paham. Siapa? Asma binti Abu Bakar pun paham. Falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah selesai, yakni insaraf itu berpaling dari salatnya, yakni telah selesai salat. Hamidallahu au hamidallaha wa athna alaihi. Beliau pun memuji Allah, yakni bertahmid dan menyanjung-nyanjungnya. Ungkapan ini hamidallahu wa athna alaihi, ini maksudnya apa? Khutbah. Maksudnya adalah berkhutbah. Naam. Tsumma qala ma min syai'in lam arahu illa wa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta al-jannati wan nar. Maka Nabi setelah bertahmid dan memuji atau menyanjung-nyanjung Allah taala, yakni memberikan mukaddimah dalam khutbahnya, kemudian beliau mengatakan, tidaklah sesuatu pun yang belum aku lihat kecuali aku lihat di tempatku berdiri sekarang ini. Yani dalam sholat tadi. Hatta al-jannati wan-nar, sampai surga dan neraka pun aku lihat. Nah, mimma yadullu ala madza ya ikhwan? Maqamun azim. Suatu peristiwa yang besar. Dan memang peristiwa al-khusuf merupakan ayat min ayatillahi ta'ala. Wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban min fitnatid dajjal. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mengalami fitnatul qubur. Yakni pertanyaan malakain di kubur dengan fitnah yang dahsyat mendekati fitnahnya ad-dajjal. Yani sangat besar fitnatul qabr. Hampir sebanding dengan fitnatul dajjal. Fitnatul dajjal besar ya, ikhwan. Berapa banyak umat yang tertipu? Iya, karena dajjal bukan hanya mengaku saya Tuhan, tapi bisa membuktikan dan menunjukkan perilaku atau sikap-sikap sebagai Tuhan. Mau apa enggak ngikuti saya? Enggak mau, langsung kering buminya. Ya, yang tadinya subur, begitu enggak mau ngikuti Dajjal, langsung kering. Sebaliknya, datang ke tempat yang kering kerontang, menyatakan mau ikut Dajjal, langsung subur saat itu juga. Dajjal mengatakan turun hujan, langsung turun hujan. Ya, ini benar-benar merupakan fitnah. Ya, orang yang enggak kokoh imannya pasti akan goyah. Loh, wong dia hebat kok. Dia bisa bilang hujan turun langsung turun kok. Menghidupkan manusia bisa, bukan hanya sekedar akal-akalan Namrud. Iya. Saya bisa menghidupkan matikan. Ini tak bunuh, ini tak biarkan hidup. Nah, saya mematikan ini, saya menghidupkan ini. Enggak. Memang nyata-nyata hidup. Iya, didatangkan seorang, kamu pengin ayah hidupmu hidup? Dipanggil oleh Dajjal. Datang ke orang tuanya. Hidup lagi, berbicara kepada si anak. Yang disebutkan oleh Nabi SAW itu merupakan jin yang dipanggil oleh Dajjal. Namun demikian menjadi fitnah, benar-benar fitnah bagi umat. Sehingga berapa banyak yang mengikuti Dajjal. Nah, fitnatul qabr ini mendekati. Ya, dahsyatnya dengan fitnatul Dajjal. Fa'ammal mu'min awil muslim la adri ayya dhalika qalat Asma. Adapun mukmin atau muslim, kata perawi dari Asma, aku enggak tahu mana yang diucapkan, apakah mukmin ataukah muslim. Oh, hafalannya rendah berarti ya. Ragu. Masa mukmin apa muslim? Loh, ini menunjukkan mungkinnya hafalan dari sekian lafaz hanya satu yang ragu, mukmin atau muslim. Kalaupun salah enggak ada masalah kan? Ya, kalau kita kan sejak ragu, siapa sanad gurunya Bukhari di sini tadi? Sudah lupa. Ya. Nah. Kan gitu. Tapi ini kalaupun salah, ya enggak ada masalah. Tidak merubah makna. Ya. Hanya ragu apakah mukmin ataukah muslim. Ini aja. Yang lainnya enggak ada yang ragu. Iya, meriwayatkan dengan yakin. Tayib. La adri ayya dhalika qalat Asma. Amanah ya, ikhwan. Yang dia ragukan hanya lafaz ini. Saya enggak tahu mana yang diucapkan oleh Asma, apakah mengucapkan mukmin ataukah muslim. Fayaqul, maka sang mukmin ini akan mengatakan ketika ditanya oleh malaikat tadi, Muhammadun ja'ana bil bayyinat fa ajabnahu wa amanna. Muhammad datang kepada kami dengan membawa al-bayyinat. Maka kami pun mengikuti ajakan beliau dan beriman kepadanya. Fayuqalu nim saliha au nam saliha alimna annaka muqin. Tidurlah kamu sebagai orang yang saleh, tidur yang aman, yang tentram. Ya. Yang berarti apa? Nikmat yang dia dapati sehingga bisa tidur dengan tenang. Ya. Kalau orang enggak dapat nikmat enggak bisa tidur dengan tenang. Ya, apalagi di alam kubur. Alimna annaka muqin, kami tahu bahwasanya engkau seorang yang yakin, yakni seorang yang yakin dalam iman. Amma wa ammal munafiq awil murtab la adri ayya dhalika qalat Asma. Ini yang ragu lagi. Ya. Apakah mengatakan munafik ataukah murtad? Kalaupun salah, tidak ada masalah. Ya, sama-sama betul. Fayaqulu la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ketika ditanya tentang siapa pria ini, dia mengatakan la adri. Saya enggak tahu siapa dia. Atau apakah dia rasul ataukah bukan. Namun, katanya, aku mendengar orang mengatakan sesuatu, ya, aku pun ikut-ikutan mengatakan. Artinya dia tahu, tapi taunya dia bukan di atas ilmu, bukan di atas dalil, namun ikut-ikutan orang lain. Nah, dari sini juga para ulama mengambil istinbat bahwasannya at-taqlid dalam perkara akidah la yakfi, tidak cukup. Nah, bahwasannya perkara iman, perkara akidah harus ditegakkan an-dalil, di atas dalil. Nah, boleh seseorang dalam imannya, oh, kenapa kamu beriman kepada Allah? Ya, karena RT saya semuanya beriman, ya saya ikut-ikutan beriman. ada taklid. La yanfa' had. Ya. Perhatikan, ini orang ngerti Nabi Muhammad SAW, namun dasarnya apa? Ikut-ikutan. Aku mendengar orang mengatakan gini, oh katanya Muhammad, katanya dia Rasul, ya saya ikut-ikutan. Ya. Maka at-taqlid la yanfa', tidak bermanfaat. Taib, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Fa fi hadzal hadis terdapat beberapa pelajaran penting. Iya. Yaitu yang pertama adalah at-tamassuk bi al-kitab was sunnah. Dari mana diambil sikap at-tamassuk itu? Dari sikap Nabi alaihi salatu wasalam yang memberikan khutbah yang berisi al-indar, peringatan yang tegas yang kuat terhadap umatnya. Bil khusus dengan apa? Terkait dengan al-ayah. Terkait dengan al-ayah yaitu khusufus syams, dan terkait dengan azabul qabr. Nah, terkait dengan surga wal al-jannah wan nar. Maka ini semua adalah apa? Sikap apa? At-tamassuk bil kitabi wa as-sunnah. Kemudian yang kedua, nah, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah beberapa ahkam al-fiqhiyah yang sebagiannya telah kita singgung tadi, yaitu bahwasanya al-isyarah di dalam salat itu tidak membatalkan salat. Namun dalam penerapannya tidaklah kemudian tawassu'. Namun kapan diterapkan? Tatkala ada hajah. Tatkala ada hajah. Kemudian di antara yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah bahwasannya umat ini akan mengalami fitnatul kubur. Umat ini akan mengalami fitnatul kubur, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara fitnatul kubur dengan fitnatul dajjal. Sehingga perkaranya sangat dahsyat. Perkaranya sangat besar. Ya. Apabila seseorang selamat atau berhasil melewati fitnatul qabr, maka dia akan mengalami na'i au ni'matul qabr, wa illa dia akan mengalami azabul qabr. Sehingga ya ikhwan, imma ni'mat wa imma azab, setelah fitnah. Setelah al-fitnah. Baik, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah nasib yang dialami oleh al-mu'min dan nasib yang dialami oleh al-munafiq. Nah, ini pun thamarah min thamarat at-tamassuk bil-Qur'ani was-sunnah. Apa yang didapat oleh hadza al-mu'min tidak lain merupakan thamarah dari apa? At-tamassuk bil-Quran wa as-sunnah. Sebaliknya, apa yang didapatkan oleh hadal munafik awil murtab akibat dia meninggalkan sikap at-tamassuk bil-kitabi wa as-sunnah. Taib, sampai di sini ada yang mau disampaikan, persilakan. Nah. Fa maqam Al-Hafiz Ibn Hajar adalah ingin menjelaskan al-haqiqah, hakikatnya. Ya. Sehingga dari sisi mana hakikatnya? Beliau sebutkan latar belakangnya. Latar belakang hadas sahabi. Nah. Kenapa beliau menjelaskan hakikat seperti ini? Karena beliau tidaklah difahami kisah itu, ya, dari sisi mana kok Umar marah kepada orang ini, dari sisi mana Al-Hur kemudian mengatakan kepada pamannya bahwasanya hadza minal jahilin. Ya, kita enggak akan faham kecuali dengan apa? Menjelaskan bagaimana sejarah, ya, tarikh daripada Uyainah ini. Nah, maka hadza tidak termasuk, insyaallah taala tidak termasuk tabus sahabat, tidak. Karena kalau kita enam, tanpa begitu kita enggak ngerti loh. Kok bisa? Bahkan mungkin kita akan mengira Uyainah bukan sahabat. Iya, karena ditunjuk langsung oleh Al-Hur dia minal jahilin. Tapi kita perlu tahu bahasanya dia sahabat, namun memiliki sejarah seperti ini. Iya, memiliki sejarah seperti ini. Dan itu sempat, bahkan sampai sempat muncul dari Nabi SAW sebutan beliau, dia sebagai Al-Ahmad Al-Muta'nam. Bas, kita menyebutkan ala qadri al-hajah. Ala qadri al-hajah. Wa illa as-sahabah kulluhum al-udul. Kulluhum udul. Naam. Taib ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.